nyanyi ya. Gua cari dong. Suaranya. Rungono jerit atiku iki. Kenapa? Sing bingung noto rasane ngati. Kepengenku kowe ngerti sing tak pikir saiki. Goyang yo. Sure.